Pemirsa Khazanah, saat sholat sendiri terkadang kita merasa ada yang mengikuti gerakan sholat kita. Mungkinkah itu jin yang tengah bermakmum pada kita? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, ketika sedang sholat sendirian di waktu malam, pernahkah Anda tiba-tiba merasakan fenomena aneh? Misalnya saja, muncul perasaan takut, bulu kuduk berdiri, atau bahkan merasa ada banyak orang di sekitar, dan Anda juga merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti gerakan sholat Anda, atau ada gerakan melintas misalnya. Dalam kondisi demikian, tetap fokuslah pada sholat, karena saat itu merupakan waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di sekitar kita hendaknya dikesampingkan, kecuali apabila keadaan itu begitu gawat dan darurat, baru boleh membatalkan sholat. Lantas siapa yang tampak di dekat kita saat sholat? Jika itu adalah jin, benarkah jin bisa mengikuti gerakan sholat dan sholat bersama manusia? Sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam. Bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi jin muslim juga memiliki kewajiban yang sama. Hanya saja manusia tidak pernah bisa melihat aktivitas beribadah makhluk gaib tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Al-Quran Surah Al-An'am ayat 130. Berdasarkan kedua ayat ini, baik jin maupun manusia sama-sama memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah mengutus rasul-rasul dari golongan mereka sendiri. Karena itu, sebagaimana halnya manusia, jin itu ada yang muslim dan ada juga yang kafir, ada yang taat dan ada yang ingkar. Di antara salah satu kebiasaan jin muslim adalah dekat dengan manusia muslim. Bahkan perilakunya juga sama dengan perilaku orang muslim. Sholat dan mendengarkan bacaan Al-Quran serta tinggal di rumah orang muslim. Kalau begitu, apakah jin juga sholat di belakang kita? Fenomena jin sholat di belakang orang muslim merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Hanya saja kita sering tidak menyadari kehadirannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh jin, "Bagaimana keadaan kami yang ingin melakukan sholat bersamamu di masjidmu, sedangkan kami jauh dari masjidmu, wahai Rasulullah?" Dari pertanyaan itu, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di dalamnya selain menyembah Allah." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Ketika pertemuan dengan jin itu berlangsung sampai selesai, maka ada dua orang di antara mereka tertinggal, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, kami ingin melakukan sholat subuh bersamamu.' Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apakah engkau membawa air?' Aku menjawab, 'Tidak ada air ya Rasulullah, yang ada satu bejana yang berisi anggur.' Rasulullah SAW bersabda, 'Buah yang bagus dan air yang suci dan mensucikan.' Setelah beliau melakukan sholat, lalu ada dua orang yang meminta harta benda sebagai bekal mereka. Beliau bertanya kepadanya, 'Apakah belum aku perintahkan untuk mengambil sesuatu yang baik bagimu sebagai bekalmu dan kaummu?' Salah satu dari keduanya menjawab, 'Benar ya Rasulullah, tetapi kami ingin sekali melaksanakan sholat bersamamu.' Rasulullah SAW bertanya, 'Dari daerah mana engkau berasal?' Dia menjawab, 'Dari daerah Nasibin.' Maka Rasulullah pun bersabda, berbahagialah sekali dua jin ini dan kaumnya, dan diperintahkan kepada mereka untuk menjadikan kotoran tulang sebagai makanan dan lauknya, dan melarang bersuci dengan tulang dan kotoran. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan juga bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Safwan bin Muhriz Al-Mazini pernah sholat bersama sekelompok jin muslim. Sebelum sholat, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tidak seperti biasanya, malam itu ia merasakan kehadiran makhluk lain yang mengitari dirinya. Berkali-kali ia mencoba untuk konsentrasi agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Tetapi tetap saja, Safwan merasa agak takut. Tanpa sebab yang jelas, bulu kuduknya pun merinding. Ia merasakan kalau ada yang tengah mengawasinya. Walaupun diliputi perasaan gelisah, ia tetap melaksanakan sholat tahajud malam itu. Sebab ia berpikir, seandainya terus-menerus mengikuti rasa gelisahnya, bisa-bisa keburu datang waktu subuh. Sehingga nantinya ia tidak dapat melaksanakan sholat tahajud. Ketika Safwan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama, tiba-tiba ia mendengar suara keributan di belakangnya. Suara itu terdengar bergemuruh dan sangat ramai seperti di pasar. Tentu saja ia sangat kaget, tetapi karena sedang sholat, keterkejutannya itu ia pendam. Pada rakaat kedua kembali terjadi hal yang sama dan begitu seterusnya. Hingga ia merasa sangat ketakutan. Badannya gemetar, suaranya pun ikut tersendat-sendat. Mendengar suara bacaan Safwan yang mulai tidak mulus lagi, terdengarlah suara yang berbicara kepadanya tanpa diketahui siapa yang mengatakan. Hai hamba Allah, janganlah engkau takut. Kami ini adalah saudara-saudaramu dari bangsa jin yang ingin ikut beribadah bersama. Selain jin muslim yang ikut sholat berjamaah bersama kita, ada juga jin kafir yang seringkali datang untuk mengganggu sholat kita dengan berbagai cara, dengan gangguan kasat mata maupun tidak bisa dilihat mata. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah diganggu oleh jin ifrit ketika sedang sholat. Beliau bersabda, sesungguhnya jin ifrit berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan sholatku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepadaku atasnya. Aku dapat menolaknya dengan keras. Setelah aku dapat memegangnya, aku bermaksud mengikatnya pada tiang masjid, sehingga kamu semua dapat melihat jin ifrit itu. Tetapi tiba-tiba aku teringat doa sahabatku Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maka jin yang aku pegang itu, aku lepaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana jika ada jin sholat bersama kita? Para ulama sepakat bahwa sholatnya sah. Bagaimana dengan jamaahnya? Jika kita berniat sebagai imam, maka jamaahnya sah dan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi jangan pernah sekali-kali dijadikan alasan untuk sholat sendiri dengan anggapan tengah sholat berjamaah dengan jin. Tetaplah istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musholat terdekat agar terhindar dari gangguan jin saat sholat. Wallahu a'lam bishawab.